Mitra bisnis, pembaca Kompas menulis, prioritas paling penting yang harus difokuskan Indonesia saat ini adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Karena menurutnya, sewaktu hukum jadi panglima, semuanya akan beres. Mulai dari akan ada rasa saling percaya antara rakyat dan pemerintah, pemasukan pajak optimal, biaya proyek efisien, pengusaha ada kepastian, kesempatan bekerja meningkat, dan seterusnya menuju Indonesia yang lebih baik. Seperti halnya Singapura dan Malaysia, di mana rakyatnya takut melanggar hukum sehingga negaranya maju. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Sikap ini kan sebenarnya sudah hampir klise ya, karena sudah hampir 250 juta orang Indonesia itu tahu bahwa kalau bangsa ini mau maju, mau berkembang, tidak ada jalan lain adalah kepatuhan terhadap hukum kan. Apalagi kan sudah diakui bahwa di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar juga dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi pernyataan-pernyataan sejenis ini ataupun juga yang seringkali kami bicarakan di Indonesia Lawyer Club itu kan hampir klise sebenarnya untuk mengatakan bahwa ingin maju, tegakkanlah hukum. Harus semua orang sama di depan hukum dan pemerintah. Sebenarnya udah klise sama sekali. Problemnya itu sekarang kan kalau kita mau bicara tentang sistem hukum ya, kita ambil aja lah buku yang paling terkenal yang ditulis oleh Lauren Mayer Friedman itu, Sistem Hukum. Dia jelas mengatakan bahwa agar sistem hukum itu berjalan, harus ada yang namanya struktur. Struktur itu menyangkut lembaga-lembaga penegak hukum maupun aparatnya. Kemudian yang kedua, dia menyebut tentang substansi hukum, yaitu menyangkut peraturan. Peraturan-peraturan atau regulasi. Dan yang ketiga, dia menyebut tentang budaya hukum. Nah, itu menyangkut orang-orang yang menjadi subjek hukum. Nah, jadi kalau peraturannya, jadi tiga hal ini menjadi perdebatan. Kalau aturannya benar, tetapi aparatnya itu tidak menjalankannya, ya tentu tidak akan jalan. Kalau aparatnya benar, strukturnya benar, aturannya benar, terus kemudian tidak dipatuhi, yang salah adalah yang tidak mematuhinya. Tetapi kadang ada juga lembaganya tidak benar, aturannya tidak benar, masyarakat disuruh mematuhi seperti itu. Tapi kita ambil sajalah kondisi sekarang. Anggap saja strukturnya benar, regulasi atau aturannya benar, yang tidak benar itu hanya yang mematuhinya gitulah ya. Atau bisa juga rakyat juga sudah patuh, aturannya benar, tapi aparatnya yang menyelewengkan hukum. Ada dua hal sekarang yang terjadi di Indonesia, yaitu pada struktur di mana aparat tidak mematuhi hukumnya, atau masyarakat yang menjadi subjek hukum tidak mematuhi hukumnya. Nampaknya yang disebutkan oleh surat pembaca ini, menurut saya adalah terkait dengan aparat, yaitu pada tingkatan struktur hukum, kemudian yang terkait dengan subjek hukum, yaitu rakyat yang harus mematuhinya. Jadi problemnya itu rupanya ada di dua titik, yaitu di struktur hukum dan di budaya hukum. Sementara dia mengatakan substansi hukum atau regulasinya sudah benar. Oke, itu nggak ada masalah. Tapi memang itu problem utama. Bagaimana KPK sekarang menangkapi aparat penegak hukum? Dan bagaimana rakyat sekarang bisa saja melanggar hukum dan dimasukkan ke baik yang terkena hukuman kurungan maupun yang denda dan hanya yang apa biasa saja begitulah ya. Upaya seperti apa, Pak, yang masih harus dilakukan? Kalau dalam tingkatan aparat, masalahnya ya tinggal bagaimana melakukan rekrutmen aparat yang benar, membuat aturan internal yang benar, terus kembali. Seperti sekarang. Sekarang ada lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi. Akhirnya ternyata tanpa pengawasan Mahkamah Konstitusi, orang-orang aparatnya itu bisa menyalahgunakan lembaga tersebut. Nah sekarang ada perbaikan kan? Dengan jalan adanya Perpu yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial. Terus kemudian mereka juga membuat aturan internal, sekarang ada Komisi Etik. Nah itu artinya perubahan-perubahan yang bisa dilakukan karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam lembaga tersebut. Dilakukan sekarang tampaknya sudah mulai ada perubahan. Begitu. Demikian pengamat sosial politik Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.